وجب الشكر علينا مدى لله. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Lebih utama mana berpuasa atau berbuka? Lebih penting mana bagi perhitungan nilaimu di hadapan Allah? Puasa Ramadan atau Idul Fitri? Tentu saja semuanya utama. Puasa itu juga dahsyat khasiatnya untuk badan kita, kesehatan hati kita, dan untuk eksplorasi nilai-nilai dan kedalaman-kedalaman rohani kita. Tapi juga hari raya adalah hak setiap orang yang berpuasa. Di situ kita menikmati makanan secara lebih enak, menikmati kenyamanan secara lebih dahsyat daripada kalau kita tidak berpuasa. Tetapi mungkin tidak terlalu tepat kalau kita menganggap puasa adalah hanya berlangsung di bulan Ramadan. Puasa itu hakikat hidup. Allah sendiri berpuasa. Para malaikat disuruh berpuasa luar biasa oleh Allah. Malaikat bisa melakukan sangat banyak hal yang bagi manusia sangat ajaib dan sangat luar biasa. Tapi malaikat hanya boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya malu ma yukmarun. Para nabi, para rasul sangat berpuasa dalam hidupnya. Puasa itu tidak sama dengan, di dalam nilai kehidupannya, tidak sama dengan bahwa kalau Anda tidak makan itu puasa, kalau makan itu tidak puasa. Bagi orang yang berselera makan, maka tidak makan itu puasa. Tapi bagi orang yang suka puasa, makan itu puasa. Karena dia melakukan sesuatu yang dia tidak sukai. Jadi sesungguhnya puasa itu tidak hanya makan dan tidak makan. Puasa itu nanti terkait dengan kategori pribadi Anda. Kalau Anda manusia sholat, puasa itu berat. Kalau Anda manusia syahadat, ini soal karakter dan identifikasi ya, silakan menghitung masing-masing dirinya. Kalau Anda orang zakat, puasa itu sukar ditemukan kompatibilitas dengan puasa. Tentu saja bisa, semua tergabung jadi satu. Tetapi maksud saya, kalau Anda memang manusia puasa, dan Anda sangat menikmati berpuasa, Anda sangat menikmati untuk tidak menikmati apa yang menjadi hak Anda, itu berarti Anda manusia puasa. Maka berpuasa itu bukan sesuatu yang sifatnya puasa, malah bersifat hari raya, karena memang Anda suka puasa. Jadi sebenarnya ada lipatan-lipatan nilai yang luar biasa. Tinggal Anda mengkategorikan diri Anda ini jenis manusia apa. Nah, kalau puasa berhenti pada puasa Ramadan, tidak ada artinya dia bagi bulan-bulan yang lain. Puasa adalah pelajaran pertama, semester satu, untuk menemukan di dalam hidup Anda ini apa saja yang Anda puasai. Puasa itu artinya misalnya begini, Anda tidak melakukan sesuatu yang Anda sukai, atau Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, itu juga jenis puasa. Anda punya hak untuk menjadi wali kota, Anda tidak mencalonkan diri, itu puasa. Anda punya kemampuan menjadi presiden, melebihi semua presiden yang pernah ada, tapi Anda sedikit pun tidak pernah berpikiran untuk mencalonkan diri menjadi presiden, itu sebuah puasa. Anda punya akses terhadap harta benda, tapi Anda pasrah-pasrah saja kepada Allah, dan sekedar melakukan walatan sanasi bagaimana dunia. Artinya pedoman hidup ini menurut Allah adalah kita setengah mati mencari Allah, khusyuk mencari Allah. Kita berorientasi kepada akhirat. Tetapi Allah memperingatkan, tapi jangan lupa hidupmu di dunia. Jadi nomor satu bukan berkarier mencari nafkah dan sukses dunia. Tapi nomor satu adalah memastikan diri diterima Allah di akhirat sambil tidak lupa untuk kerja untuk dunianya. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian dan teman-teman sekalian, puasa ini jangan berhenti pada bulan Ramadan. Beristirahat satu hari pada Idul Fitri, tapi Allah kemudian mensunatkan 6 hari puasa setelah Idul Fitri dengan pahala atau kita sebut nilai dan kans mutu yang luar biasa besarnya. Dan sesungguhnya Anda sedang dianjurkan oleh Allah untuk membawa hakikat puasa, logika puasa, makna puasa itu sepanjang tahun. Sampai kemudian Anda berlatih lagi waktu Ramadan untuk menilai puasa Anda selama setahun selebihnya itu. Maka Anda dianjurkan untuk beriktikaf, untuk melakukan rekapitulasi, untuk melakukan review, untuk melakukan evaluasi terhadap puasa-puasa kehidupan yang nyata yang Anda lakukan 11 bulan sesudah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.